Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sebelumnya telah kita baca beberapa hadis dari bab al-yaqin wa tawakkul, seperti diantaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum ka afidatit tayyib, akan masuk ke dalam jannah aqwamun, yakni umat manusia yang hati mereka seperti hatinya burung, yakni mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Dan di antara hadis yang telah kita baca pada kesempatan sebelumnya ialah hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis ini, kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu, yakni bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, mesti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqu at-tayr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung, taghdu khimasan wa taruhu bitana, seekor burung berangkat di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang di waktu sore hari dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan seekor burung sebagai permisalan untuk kita. Seekor burung yang lemah itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat di pagi hari, pulang di sore hari dalam keadaan perut telah kenyang. Ini burung yang lemah dibandingkan dengan umat manusia. Burung dibandingkan dengan umat manusia jauh-jauh lebih baik manusia. Burung saja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan umat manusia? Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka semuanya. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها Semua apa yang ada dalam muka bumi dari hewan, manusia telah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan rizki kepada mereka. Dan di antara sebab untuk mendapatkan rizki tersebut, baik berupa harta duniawi atau rizki yang lainnya, karena kalimat rizki ini maknanya luas, tidak hanya pada harta duniawi berupa uang atau yang semisalnya. Di antara sebab dimudahkannya rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal. Bagaimana tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tingkat keimanan kita kepada Allah? Bagaimana tingkat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Semakin tinggi tingkat keimanannya, semakin tinggi tingkat tawakalnya, maka akan semakin mudah pula baginya untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang perlu kita pegang dan perlu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa yang memberikan rezeki bukan orang lain. Bukan bapak kita, bukan orang tua kita. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada kita bisa melalui perantara hamba-hambanya, baik itu orang tua kita atau saudara kita atau teman kita, itu hanya perantara. Tapi yang memberikan rezeki, yang telah menentukan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang akan kita baca di malam hari ini biidznillahi azza wa jal adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت خيرا وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. كتب الرسول عليه الصلاة والسلام dalam hadits ini diriwayatkan dari sahabat Abu Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya fulan, wahai fulan, jika engkau ingin tidur, yakni datang ke tempat tidurmu untuk tidur, maka bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku menyerahkan jiwaku, diriku kepadamu. Wajhtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Wafawwadtu amri ilaik, dan aku mengembalikan dan menyerahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam keadaan dalam rangka takut dan berharap, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, takut akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja' minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat untuk kembali menyelamatkan diri dari ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada Engkau ya Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzal, aku beriman terhadap kitab yang Engkau turunkan, dan aku beriman meyakini terhadap Nabi yang engkau utus. Fa innaka, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, barang siapa yang membaca ini, doa ini sebelum tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, raghbatan wa rahbatan minka ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa bi nabiyika alladhi arsalta. Siapa yang baca doa ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, in mitta min laylatika mitta alal fitrah. Dan siapa yang di malam harinya setelah membaca doa ini, dia tidur dan menjadikan kalimat ini sebagai kalimat yang terakhir dia ucapkan sebelum dia tidur, dan siapa yang meninggal di malam hari, maka di malam hari itu, maka dia meninggal di atas fitrah, yakni di atas keislaman. Wa in asbahta asabta khairan, dan barang siapa yang membaca doa ini di malam harinya dan dia pun bisa mendapati di waktu pagi, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di waktu pagi tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan membaca doa ini sebelum tidur. Maka sepantasnya bagi kita semuanya untuk menghafal dan mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, dalam rangka mengikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mendapatkan keutamaan apa yang telah disebutkan dalam hadis ini. Meninggal dalam keadaan berada di atas keislaman di malam itu, kalau di pagi harinya dia masih hidup, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku, yakni kepada Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma ittaji' ala shikkika al-ayman wa qul, wa dhakara nahwahu thumma qala, waj'alhunna akhira ma taqul. Di dalam riwayat yang lainnya terdapat penjelasan bahwa kalimat ini, yakni Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata kepada Al-Bara ibn Azib, wahai Bara ibn Azib, kalau engkau ingin tidur, maka berwudulah seperti wudu untuk salat. Yakni berwudu seperti wudu kita untuk salat, dengan wudu yang sempurna, mulai dari membasuh kedua telapak tangan kita sampai pada mencuci kedua kaki kita. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, fatawadda wudu'aka lis-shalah, berwudulah seperti wudunya engkau untuk salat. Tsumma taj' ala shikkika al-ayman. Setelah itu berbaringlah, yakni tidur dalam keadaan yakni dia bertumpu pada bagian kanan, bagian kanan anggota badannya. Wa qul, dan ucapkanlah doa yang tadi dijelaskan dalam riwayat, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ila akhiri ad-du'a, wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, la malja'a wa la manja illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyika alladhi arsal. Baca doa itu. Kemudian di akhir hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah kalimat-kalimat tadi, jadikanlah zikir tadi, jadikanlah doa tadi sebagai kalimat yang terakhir yang engkau ucapkan di malam itu. Setelah itu enggak bicara apapun. Ini betul-betul jadikan kalimat ini sebagai kalimat terakhir sebelum tidur. Jadikan kalimat ini sebagai kalimat terakhir yang diucapkan sebelum tidur di malam tersebut. Keutamaannya sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Kalau malam harinya Allah takdirkan kau meninggal dalam keadaan engkau sebelum tidur telah membaca doa ini, maka engkau meninggal di atas keislaman. Dan barang siapa yang masih menjumpai waktu keesokan harinya, maka dia pun berada dalam keadaan baik, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan penjelasan mengapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis tentang doa sebelum tidur ini disebutkan di dalam bab al-yakin wat-tawakkul. Mengapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan doa ini, menyebutkan hadis ini dalam bab al-yakin wat-tawakkul? Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan sebabnya ialah dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada umatnya melalui Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu dalam hadis ini. Wasiat tersebut ialah an yaqula inda naumihi idza awa ila firashihi an yaqula hadza adh-dhikra alladhi yatadhamman تفويض الإنسان أمره إلى ربه وأنه معتمد على الله في ظاهره وباطنه مفوض أمره إليه. Dikarenakan hadis ini atau doa ini atau dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kepada kita semuanya, bagi siapa saja yang hendak tidur maka bacalah kalimat-kalimat ini. Bacalah doa-doa ini. Karena dalam doa-doa ini terkandung mada bentuk penyerahan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud tawakkalnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan baca Allahumma inni aslamtu ilaik. Ini bentuk menyerahkan diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan, aku kembalikan segala urusanku kepada engkau ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik. Aku bersandar, menyandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Yakni semuanya ini menunjukkan bahwasanya dia betul-betul memasrahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan, baik urusan yang zahir yang nampak ataupun yang batin yang tidak nampak dengan kedua mata kita. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab al-yaqin wa tawakkul, dikarenakan dalam hadis ini terdapat kandungan bentuk tawakkalnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan atau menyebutkan adab-adab ketika ingin tidur. Adab seorang ketika ingin tidur. Pertama, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan fihi قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. Yang pertama ini, kalau mau tidur usahakan bersuci terlebih dahulu, berwudu seperti wudu kita untuk salat. Ini diantara adab yang dianjurkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Bagi yang ingin tidur maka usahakan berwudu terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Berlaku bagi siapa saja, baik yang mereka itu berhadats dengan hadats yang kecil maupun berhadats dengan hadats yang besar, seperti seorang yang setelah melakukan hubungan dengan istrinya kemudian dia belum mandi di malam tersebut, maka sebelum tidur hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Nah, ini diantara adab. Adab yang pertama, sebelum tidur. Fatawadha wudu'aka lis-shalah. Berwudulah seperti wudunya engkau untuk salat. Berikutnya, summa taji' ala shiqqikal ayman. Kemudian bertumpukan pada bagian kanan anggota tubuh kita. Yani berbaring dengan menjadikan bagian kanan tubuh kita di bawah. Kita bertumpu pada bagian kanan anggota badan kita. Disebutkan oleh atibba, para dokter, tentang manfaat tidur berbaring seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadikan bagian kanan kita, anggota tubuh bagian kanan, kita bertumpu pada bagian tersebut. Keutamaannya disebutkan, qala wa dzakara al-atibba anna an-nauma 'ala al-jambil ayman afdal. Itu lebih utama daripada afdal lil badan wa asah minan naumi 'ala al-jambil aisar. Lebih nyaman, lebih enak, lebih utama daripada dia berbaring atau tidur dan menjadikan anggota tubuh bagian kiri di bagian bawah. Dia bertumpu pada bagian kirinya. Lebih baik bertumpu pada bagian kanannya. Itu lebih utama. Di antara manfaat yang lainnya, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, itu lebih mudah untuk menjadikan kita bangun. Yakni dengan tidur posisi seperti yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu mudah untuk dibangunkan. Mudah untuk bangun. Sehingga tidurnya tidak terlalu nyenyak sehingga dia sulit untuk dibangunkan. Dengan tidur seperti ini, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, aqrabu fi istiqadil insan, lebih mudah untuk dibangunkan. Sehingga di pertengahan malam atau di akhir malam dia pun bisa bangun dengan mudah. Kemudian dia pun menjalankan qiyamul lail, salat malam. Maka ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita coba, kita terapkan, kita amalkan dalam rangka mengikuti perintahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita niatkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita tidur berwudu terlebih dahulu, kemudian tidur bertumpukan pada bagian kanan anggota tubuh kita. Kita melakukan ini dalam rangka mengikuti perintahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengikuti anjurannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ada kebaikan-kebaikan di balik itu semuanya. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, adab yang berikutnya, membaca doa. Di antaranya adalah doa yang disebutkan dalam hadis ini, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, dan doa-doa yang lainnya, doa sebelum tidur. Di antara doa tersebut adalah doa yang disebutkan dalam hadis Al-Bara ibn Azib, dan jadikanlah doa ini sebagai doa yang terakhir. Doa atau kalimat yang terakhir kita ucapkan sebelum kita tidur. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fal khulasah, kesimpulannya atau yang jadikan sebagai pembahasan adalah isi kandungan doa ini. Terkandung dalamnya bentuk penyerahan seorang hamba, pasrahnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah tawakal. Qala, hadis yang berikutnya kita akan baca, An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Taymi radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun. Disebutkan nasabnya beliau Abu Bakar, nama beliau adalah Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Umar ila akhir. Qala, Qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina. Faqultu ya Rasulullah, law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana. Faqala ma dhannuka ya Aba Bakr bithnain Allahu salisuhuma. Muttafaqun alayh. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hadis ini, nazartu ila aqdamil musyrikin, aku melihat ke arah kaki-kaki kaum musyrikin. Dalam keadaan beliau Abu Bakar dan Rasul alaihi salatu wasallam berada di dalam gua. Faqultu, maka aku pun menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita di dalam gua. Maka Rasul alaihi salatu wasallam berpesan, ma dhannuka, bertanya kepada Abu Bakar, ma dhannuka, apa dugaanmu? Ya Aba Bakr, wahai Abu Bakr, bithnaini, dengan dua orang, Allah yang ketiganya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah kisah. Kisah ketika Rasul alaihi salatu wasalam hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Yang sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diriwayatkan beliau ikut hijrah ke Habasyah. Lalu ada seorang yang mengenali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan bertanya mengapa? Bertanya alasan mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggalkan kota Makkah, lebih memilih hijrah ke Habasyah. Dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu alasannya, karena diusir oleh kaumnya, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan sempurna. Gangguan demi gangguan terus diarahkan oleh kaum musyrikin kepada para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk di antara mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka orang ini pun, yakni mereka, dia adalah seorang musyrik. Orang ini pun mengatakan, aku akan memberikan jaminan kepadamu, kembali kamu ke tempatmu, ke kota Makkah. Engkau adalah seorang yang baik, dermawan, suka membantu, suka menolong. Aku akan menyebutkan kebaikan-kebaikan ini kepada kaummu. Aku akan berikan jaminan supaya kaummu tidak mengganggu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kembali ke kota Makkah, dan orang ini pun menyampaikan, mendatangi pembesar-pembesar Quraisy, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu mereka pun, yakni pembesar-pembesar Quraisy, memberikan syarat, boleh Abu Bakar tetap di sini dan kami tidak akan mengganggu, tapi dengan syarat dia boleh beribadah di dalam rumahnya. Enggak, jangan di luar. Jangan menampakkan ibadahnya di hadapan orang lain. Karena kami khawatir, kata pembesar-pembesar Quraisy, kami khawatir anak dan istri kami terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerima ini. Dia, beliau pun membaca Al-Quran, mengaji, kemudian ma'adha menaikkan salat dalam rumahnya. Lalu kemudian beliau radhiyallahu anhu membangun sebuah tempat di luar rumahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah seorang yang lembut hatinya. Ketika membaca Al-Qur'anul Karim, beliau mudah sekali untuk menangis, meneteskan air matanya. Sehingga kaum, yakni para wanita dan anak-anak ketika melewati depan rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mereka mendengar bacaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan menggetarkan hati-hati mereka. Ternyata perkara ini didengar oleh pembesar-pembesar Quraisy, dan yang pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengambil jaminan itu lagi. Justru dia memilih jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di tempat tersebut. Lalu kaum Quraisy musyrikin kembali mengganggu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul alaihi salatu wasallam untuk hijrah. Hijrah ke kota Madinah. Dan tentunya sebab diwajibkannya hijrah ini karena sudah sangat besar gangguannya kaum musyrikin kepada kaum muslimin di kota Makkah ketika itu. Maka Abu Bakar Rasul alaihi salatu wasallam datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk hijrah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menemani Rasul alaihi salatu wasallam semuanya dipersiapkan, penunjuk jalannya pun sudah dipersiapkan. Kemudian berjalanlah Rasul alaihi salatu wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menuju kota Madinah mencari jalan yang tidak biasa dilalui. Lalu ketika mereka tiba di sebuah gua, ghar, di gua Sur, Rasul alaihi salatu wasallam dan Abu Bakar beristirahat di tempat tersebut. Sebelum masuk gua tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membersihkan dan melihat keadaan tempat tersebut. Apakah tempat ini layak untuk dihuni? Apakah tempat ini aman atau tidak? Semuanya dibersihkan dan dilihat. Dan setelah dibersihkan semuanya, baru Rasul alaihi salatu wasallam dipersilahkan masuk ke dalam gua tadi. Di dalam gua tersebut Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah alaihi salatu wasallam beristirahat selama 3 hari 3 malam. Dan disebutkan dalam riwayat Rasulullah alaihi salatu wasallam tidur di atas pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam terbangun disebabkan Abu Bakar meneteskan air matanya. Bertanya Rasul alaihi salatu wasallam kepada Abu Bakar, "Kenapa?" Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu digigit ular dalam keadaan beliau menahan rasa sakit tersebut sampai beliau menangis. Kemudian air matanya membasahi pipi Rasul alaihi salatu wasallam, membasahi wajahnya Rasul alaihi salatu wasallam sehingga beliau pun bangun. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang akhirnya beliau pun sembuh dari gigitan ular tadi. Fasyahid ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah alaihi salatu wasallam berada dalam gua tadi, kaum musyrikin sudah mencari ke seluruh tempat, dan ketika mereka berada tepat di depan gua tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, Ya Rasulullah, nazartu ila aqdamil musyrikin. Wahai Rasul, aku melihat kaki-kaki kaum musyrikin sudah di hadapan kita. Sudah di depan pintu gua. Wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina. Faqultu ya Rasulullah, law anna ahadahum nazara. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kaki mereka, la absarana, niscaya mereka pun akan melihat kami, akan melihat kita, kemudian kita akan ditangkap oleh kaum miskin. Nah, ini yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam menenangkan Abu Bakar. Ma dhannuka ya Abu Bakar bithnaini Allahu salithuhuma. Apa dugaanmu wahai Abu Bakar dengan dua orang, Allah yang ketiganya? yakni apa yang engkau rasakan kita berdua, Allah yang ketiganya, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Tenang saja. Jangan khawatir, jangan takut. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya, qala faqala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum ila qadamaihi la absarana li'annana fil ghari tahtah. فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما وفي كتاب الله لا تحزن إن الله معنا. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, mereka semuanya sudah berada di depan gua ini, dan kalau seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma?" Yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan, "Ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma?" Yani maknanya, "Hal ahadun yaqdiru alaihima aw ghairu dhalik?" Wal jawab, la ahad yaqdiru li'annahu la mani'a lima a'ta lima a'ta Allah wa la mu'tiya lima mana'a. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, apa dugaanmu dengan dua orang, Allah yang ketiganya, apakah ada seorang pun yang mampu untuk memberikan madarat kepada kita sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiganya? Apakah ada seorang yang mampu memberikan kebinasaan kepada kita sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiga? Kita berdua, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiganya, yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada mereka, pertolongan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Allah yang memberikan kemudahan, kemenangan kepada mereka. Apakah ada orang lain yang mampu mencegah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini? Yakni Rasul alaihi salatu wasalam menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Tawakkallah kepada Allah, pasrahkanlah segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya sudah masuk waktu Isya. Kita lanjutkan ba'da al-adhan insyaallah ta'ala. Fadlu mu'adzin yu'adzin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Dalam kisah hijrahnya Rasul alaihi salatu wassalam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terdapat beberapa faedah. Di antaranya ialah bentuk tawakkalnya Rasul alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan tawakkalnya Rasul alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang seperti ini. Kalau seandainya mereka melihat ke bawah kaki, niscaya mereka akan melihat kepada kita, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka Rasul alaihi salatu wassalam dengan tenang mengatakan kepada Abu Bakar, "Ma dhannuka ya Abu Bakar bithnain Allahu thalithuhuma?" Kemudian ma'asyiral al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kisah bersembunyinya Rasul alaihi salatu wasallam dan Abu Bakar di Gua Tsur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam gua ini, ada beberapa atau ada kisah yang disebutkan tentang laba-laba. Laba-laba dan apa? Burung merpati ya. Ada yang menyebutkan tentang laba-laba dan burung merpati. Yakni kisah yang diriwayatkan bahwasanya laba-laba ini ketika Rasul alaihi salatu wassalam masuk ke dalam gua tersebut, laba-laba ini langsung membuat sarang, yakni langsung membentuk sarangnya. Kemudian merpati ini bawa ranting-ranting untuk menutupi pintu gua. Tujuannya supaya kaum musyrikin tidak bisa melihat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Karena gua seperti ini mana mungkin bisa dimasuki oleh orang. Sarang laba-labanya masih utuh, kemudian tertutup dengan ranting-ranting. Nah, tentang kisah ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, "Anna qissata nasjil ankabuti ghairu sahihatin, fama yujad fi ba'd at-tawarikh anna al-ankabuda أن العنكبوت نسجت على باب الغار وأنه نبت فيه شجرة وأنه كان غصنها حمامة وأن المشركين لما جاءوا إلى الغار قالوا هذا ليس فيه أحد." Kata Syekh rahimahullah ta'ala, ini semuanya tidak sahih, tidak benar. Kisah yang seperti ini tidak benar. Kisah bahwasanya laba-laba itu membuat sarangnya, kemudian ada burung merpati yang membawa ranting-ranting untuk menutup pintu gua tersebut. Kisah yang menyebutkan bahwasanya kaum musyrikin mengatakan gua ini enggak ada penghuninya, enggak ada seorang pun di dalamnya, karena ini buktinya. Ada merpati yang membawa ranting-ranting menutupi gua tadi. Kemudian laba-laba membuat mada sarangnya. Ini semuanya tidak sahih. Tidak benar, kisah-kisah tersebut tidak benar. Di dalam fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ditanya tentang masalah ini, tentang kebenaran kisah ini. Maka beliau pun menjawab, "La yadhkurul mu'arrikhun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina ihtafa fi ghari Tsur." Kata beliau rahimahullahu taala, kisah ini tidak benar. Yaitu kisah yang disebutkan oleh ahli tarikh yang menyebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersembunyi dalam gua Tsur, kemudian laba-laba membuat sarangnya, kemudian merpati itu membawa ranting-ranting untuk menutupi gua tadi. Semuanya tidak benar. Semuanya tidak benar. Apa alasannya? Kata Syekh rahimahullahu taala, qala wa hadza kadhibun la sihhata lahu. Ini dusta. Ini kisah dusta, cerita dusta, tidak ada kebenarannya sedikit pun. Wala fihi ayatun li Rasuli alaihi salatu wassalam yunqal. Ai insanun, kata beliau rahimahullahu taala, ini tidak benar. Mengapa? Karena kalau seandainya benar ada sang laba-laba di situ, kemudian telah ditutupi ranting-ranting sehingga tidak terlihat, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak akan mengatakan law anna ahadahum nadhara ila qadamayhi la absarana. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasul alaihi salatu wasallam, kalau seandainya mereka melihat ke bawah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita wahai Rasul alaihi salatu wasallam. Menunjukkan tidak ada penghalang sedikit pun, tidak ada penutup sedikit pun. Tidak ada penutup. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau ini benar, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak akan mengatakan seperti ini. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menunjukkan bahwa gua tersebut betul-betul bisa mudah untuk dilihat. Bisa terlihat apa yang ada di dalamnya jika mereka melihat ke bawah kaki mereka. Artinya enggak ada penghalang. Tidak ada sang laba-laba yang menutupi, kemudian tidak ada ranting-ranting menutupi. Lau anna ahadum nadhara tahta qadamayhi la absarana. Nah, Kemudian Syekh rahimahullahu taala mengatakan kullu hadza la sihhata lah. Kisah-kisah ini semuanya tidak sahih. Li'anna alladhi mana'a al-musyrikina min ru'yati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi Abi Bakr laysat umuran hissiyah takunu lahuma wa li ghairihima bal hiya umurun ma'nawiyah. Karena sungguhnya yang menyebabkan kaum musyrikin tidak bisa melihat ke dalam gua adalah perkara yang sifatnya hissiyah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya ma'nawiyah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala membutakan mereka, menutupi mereka sehingga mereka tidak mampu melihat kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berada di dalam gua tadi. Bukan dikarenakan ada penutup, bukan dikarenakan ada sarang laba-laba yang bikin sarangnya, atau burung merpati yang membawa ranting-ranting untuk menutup pintu gua tadi. Tidak. Yang menyebabkan mereka tidak bisa melihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membutakan mereka, sehingga mereka pun tidak bisa melihat. Inilah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal. Segala urusannya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan pertolongan. Allah menurunkan bantuan. Sehingga kaum musyrikin tidak bisa melihat keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam gua tadi. Qala rahimahullahu ta'ala hajaballahu absaral musyrikin. Allah memberikan hijab. Allah menghalangi pandangan kaum musyrikin sehingga mereka tidak mampu melihat Rasul alaihi salatu wasalam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang yang mengetahui kisah ini dan menganggap sahih kisah ini, cerita tentang laba-laba ini, berdasarkan kisah ini karena mereka menganggapnya kisah yang benar, akhirnya mereka pun memuliakan laba-laba. Ketika lihat ada laba-laba, jangan dibunuh. Apa alasannya? Karena laba-laba inilah yang telah menolong Rasulullah alaihi salatu wasalam dan sahabatnya ketika berada di dalam gua Tsur. Dan telah kita ketahui, kisah ini adalah kisah yang dusta, kisah yang tidak benar. Naam, maka boleh bagi seorang untuk membunuh laba-laba jika memang mengganggu kita. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu faedah yang bisa kita sampaikan terkait dengan kisah sembunyinya Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam gua bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan masih ada beberapa hadis, insyaallah kita akhirkan penjelasan hadis ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila huna tafaddalu barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan.